Itu bagi orang berpuasa. Khilaful aula, yang lebih utama itu adalah lawannya. Boleh dia melakukan, tapi utama dia tidak haram bagi dia, tapi lebih utama tidak dia lakukan. Ya, khilaful aula fi haqqihi, menurut pada dia sendiri itu lebih baik dia tidak lakukan. Sementara terbukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi melakukan, tapi dikatakan kepada kita lebih utama kita tinggalkan. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'man fi haqqihi mujawazatu haddil qublah. Karena Nabi, pada diri Nabi sendiri terjamin, ya, artinya terjamin dan teraman melewati batas mencium. Ini kalau Nabi tidak akan mungkin dia melebihi dari mencium. Sebatas mencium bisa Nabi kendalikan. Wa yakhafu ala ghairi mujawazataha atau wa yakhafu ala ghairihi mujawazatuha. Dikhawatirkan kepada selainnya, boleh jadi dia melewati itu. Cium memang tidak apa-apa, tapi kekhawatiran itu adalah kalau kebablasan. Kama qalat Aisyah, sebagaimana Aisyah mengatakan, kana amlakakum li'irbihi, bahwa beliau adalah orang yang mampu untuk menguasai syahwatnya. Atau menguasai al-irb, hajah, kebutuhannya. Ada lagi mengatakan aum, yakni anggota tubuhnya. Jadi Nabi adalah orang yang sangat mampu untuk menguasainya. Wa amma man harrakat syahwatahu, adapun orang yang mencium itu mendorong syahwatnya, fa hiya haramun fi haqqihi 'ala al-ashah inda ashabina, maka dia adalah haram bagi orang yang syahwatnya bergejolak jadinya dari mencium. Menurut yang tersahih dari ulama-ulama Syafi'i, jadi ulama Syafi'i mengatakan kalau seandainya syahwatnya itu apa terdorong atau bergejolak disebabkan kan dia mencium, makhumnya adalah haram. Waqila makruh, makruhatun karahi qarahat karahat tanzih, akan ada mengatakan dia makruh, ya, dibenci, ya, ini jangan dia melakukannya supaya dia bersih. Ya, karata tanzih ini bersih. Qala al-qadhi, Qadi mengatakan qad qala bi ibahatiha lis-sha'im mutlaqan jama'atu min as-sahabah wat tabi'in wa Ahmad wa Ishaq wa Daud wa karahaha 'ala al-itlaq Malik. Sekelompok dari para salaf, para sahabat tabi'in, termasuk juga Imam Ahmad, Ishaq dan Daud, memandang boleh bagi orang berpuasa secara mutlak. Apakah bergejolak syahwatnya atau tidak bergejolak syahwatnya, boleh. Imam Malik membenci secara itlak. Qala Ibn Abbas Abu Hanifah Al-Thawri Al-Uza'i Al-Shafi'i Tukrahu Lishabab Tukrahu Lishab Duna Syekh Al-Kabir. Ibn Abbas, Abu Hanifah Al-Thawri, Al-Uza'i dan Syafi'i, dia memandang bahwa bagi pemuda makruh hukumnya. Bukan bagi orang yang tua. Wa hiya riwayat an Malik wa rawi Abu Wahab an Malik rahimahullah taala ibahatahu wa ibahatuha fi shaum an-nafl dun al-fard wa la khilafa annaha la tabtul lis-shaum illa an yanzila al-mani bil qiblah. Dan riwayat yang lain dari Imam Malik bahwa Imam Malik mengatakan makruh hukumnya dari imam dari pemuda tidak hanya tidak kepada yang tua. Yang tua boleh. Ibn Wahab mengeriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya dia boleh mencium dalam puasa sunat, tidak puasa wajib. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa siapa yang mencium batal puasanya. Wala khilafa anha la tabtul shaum illa yanzil al-mani bil qiblah. Dan tidak ada perbedaan antara ulama bahwasanya qiblah itu membatalkan puasa. Ya. Jadi tidak ada perbedaan pada ulama bahwasanya puasa itu tidaklah batal kecuali keluar mani disebabkan oleh mencium. Ya, terdorong syahwatnya. Terdorong syahwat juga tidak batalkan. Tapi kalau keluar maninya maka batal puasa. Itu tidak ada khilaf dari ulama. Yang terjadi khilaf ulama adalah bagaimana status mencium ini. Apakah boleh atau tidak boleh, haram atau tidak haram, makruh atau tidak makruh, ini yang berselisih. Wahtajju lahu bil hadis al-masyhur fi sunan. Ulama yang mengatakan bahwa bolehnya mencium secara mutlak bagi orang berpuasa, mereka berhujah dengan hadis yang masyhur di dalam kitab Sunan. Wahia wa qawlu ara'aita law tamadmatta Bagaimana pendapatmu kalau seandainya kamu berkumur-kumur? Ya, ini dalam hadis itu di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mencium pada saat berpuasa. Lalu Nabi kiaskan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya orang yang berkumur-kumur di dalam berpuasa? Apakah batal puasanya? Makna dari hadis ini, annal madmadata muqaddimatu syarb, muqaddimatu syurb. Bahwasanya kumur-kumur itu adalah muqaddimah dari minum. Waqad alimtum annaha la tuftir. Dan kalian sudah tahu bahwasanya berkumur-kumur itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan puasa. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Wa kadza al-qiblah muqaddimatun lil-jima' fala tuftir. Waqad alimtum annaha la tuftir wa kadzalika al-qiblah muqaddimatun lil-jima' fala tuftir. Kalian sudah mengetahui bahwasanya berkumur-kumur itu tidak membukakan puasa atau membatalkan puasa. Begitu juga dengan mencium, dia adalah pendahuluan dari jima, maka dia tidak membatalkan puasa. وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن مسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة. Khattabi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya dia mengatakan siapa yang mencium dia mengqadha satu hari pengganti dari hari dia mencium. Namun dari kesimpulan bisa kita lihat di atas bahwa puasa tidak batal kalau seandainya tidak keluar mani. Kalau keluar mani, maka puasanya batal. Yang kedua, bahwa mencium itu tidak membatalkan puasa. Lalu kenapa? Kalau tidak membatalkan puasa, kenapa dia? Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena itu adalah wasilah atau sarana yang bisa merusak puasa. Maka di sini terjadi perbedaan pandang ulama. Ada yang mengatakan tarkuhu aula, untuk tidak melakukannya itu lebih utama bagi orang yang tidak terdorong syahwatnya apabila dia mencium. Bagi siapa yang terdorong syahwatnya, maka dia adalah, menurut satu pendapat, adalah haram. Karena boleh jadi menghantarnya kepada lebih dari itu. Kan dorong syahwatnya, keluar maninya. Taib. Pendapat yang ketiga, bahwasanya dia boleh terdorong syahwatnya atau tidak terdorong syahwatnya, maka dia boleh. Mana dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan bahwa Nabi mengkiaskan kublah itu atau mencium itu dengan berkumur-kumur. berkumur-kumur adalah muqaddimah dari minum. Terasa enggak airnya? Terasa. Ya, terasa enggak air? Manisnya airnya terasa enggak? Terasa. Batal enggak puasanya? Tidak. Maka mencium adalah muqaddimah jima. Terasa enggak menciumnya? Yani artinya kalau saya melihat wallahu alam, ketika seorang minum terasa dengan airnya. Begitu juga ketika orang mencium terasa syahwatnya. Ya. Maka sama aja, karena mencium adalah muqaddimah dari syahwat, dari jima, sebagaimana berkumur-kumur muqaddimah dari minum. Kedua-duanya adalah muqaddimah dari masing-masing. Yang kedua, kedua-duanya merasakan efek dari perbuatan itu. Yang pertama, orang berkumur-kumur terasa efeknya, yaitu pengaruh pada mulutnya, dia berbekas. Orang yang mencium juga, ya, boleh jadi terdorong syahwatnya, berpengaruh kepada syahwatnya. Tapi ada lagi mengatakan, ya, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud atau dan dari Sa'id Musayyib bahwasanya orang yang mencium harus mengkodok puasanya. Ya. Nah, ini mungkin karena dia mencium keluar maninya. Taib. Kalau keluar madinya bagaimana? Madhi itu adalah cairan lendir yang keluar disebabkan dorongan syahwat. Hanya saja perbedaan bahwasanya antara madhi dan mani, mani terasa keluarnya, madhi tidak terasa keluarnya. Mani ketika dia keluar diiring dengan rasa kelezatan, kenikmatan. Kalau madhi tidak terasa. Kemudian mani keluarnya cepat, menembak. Kalau madhi enggak, meleleh sedikit-sedikit. Madhi dia membatalkan wudu. Mani dia mewajibkan mandi. Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sha'im thumma tadhhak. Aisyah mengatakan Nabi mencium salah seorang istrinya sementara beliau sedang berpuasa, kemudian beliau yakni Aisyah ketawa. Qala al-qadhi qila yahtamil dhahkuha at-ta'ajjub mimman khalafa fi hadha. Kenapa Aisyah ketawa setelah dia menyampaikan hadis itu? Qala al-qadhi, qadhi mengatakan boleh jadi penyebab dari ketawanya ini karena keheranannya terhadap orang yang menyelisihi. Ya, masa enggak tahu ini Nabi aja mencium begitu ya. Ya. Waqila ada yang mengatakan at-ta'ajjub min nafsiha haitsu ja'at bimithli hadzal hadits alladhi yastahyi min dzikrihi la siyama hadits mar'ah bihi an nafsiha lirrijal akinna tarrat ila dzikrihi litabligh al hadits wal ilm fatata'ajjabu min darurat al hal al mudarrah laha ila dhalik. Ada yang mengatakan Dia keheranan terhadap dirinya sendiri. Ketawanya itu terhadap dirinya. Di mana hadis yang seperti ini, pembicaraan seperti ini sebenarnya malu untuk disebutkan. Apalagi ini adalah pembicaraan wanita tentang dirinya sendiri terhadap laki-laki. Karena yang bercerita Aisyah terhadap tentang kejadian yang ada pada diri dia kepada laki-laki diceritakannya. Apalagi itu semakin memalukan atau merasa malu gitu loh. Akan tetapi dia terpaksa untuk menyebutkan hal itu untuk menyampaikan hadis dan menyampaikan ilmu. Maka dia keheranan sehingga dia menjadikan dia tersenyum karena kedaruratan kondisi itu yang memaksanya untuk melakukan demikian. Sebagaimana juga Aisyah pernah menceritakan tentang kejadian yang juga disebutkan kejadian yang sangat privasi bersama Rasulullah, yaitu mandinya Aisyah dengan Rasulullah. Itu sangat privasi sekali. Malah penyebab pertanyaan itu adalah apa hukumnya suami istri melihat kepada aurat pasangannya. Pertanyaan sangat privasi. Yang bertanya adalah laki-laki. Dan dijawab oleh Aisyah dengan mengatakan bahwasanya dia ya kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inna'in wahidin takhtalifu fiha aydina fihi aydina. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana sehingga tangan kami saling berselisih. Itu adalah suatu kejadian yang sangat privasi dan Aisyah menyampaikannya dalam rangka hadis dan ilmu. Begitu juga dalam masalah ini. Waqila ada lagi mengatakan dahikat sururan bitadzakkuri makaniha minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa haliha ma'ahu wa mulatafatihi laha. Ada yang mengatakan Aisyah ketawa atau tersenyum dengan hadis itu disebabkan sebagai bentuk kebahagiaan dia. Ya, senangnya dia karena diingatkan liyakuna ablaq fi thiqah, agar lebih dipercaya lagi ya terhadap hadisnya. Kalau dia adalah saksi hidup, pemilik kisah, sudah tidak diragukan lagi, ya, kebenaran dari kisah yang diceritakan. Taib. Qauluhu fasakata sa'atan, hadis Qasim tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Apakah dia mendengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha hadis puasanya Nabi menciumnya sementara dia sedang berpuasa lalu dia diam sejenak, kemudian dia mengatakan iya. Yani liyatadzakkar qaulaha, dia terdiam sejenak untuk mengingat perkataan Aisyah. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah, siapa di antara kalian yang mampu menahan irbahnya sebagaimana Rasulullah mampu menahannya atau menguasainya. Hadhihi al-lafdhah rawuha ala wajhain, lafaz ini diriwayatkan dengan dua bentuk. Yang terkenal asyhar wa riwayat al-aktsarin irbah, yakni bi kasrah hamzah wa iskan ra'ir. Wa kadza naqalahu al-Khattabi wal Qadi an riwayat al-aktsarin, begitu yang diriwayatkan oleh Khattabi dan Qadi dari periwayatan orang-orang yang banyak. والثاني بفتح الهمزة والراء عرب عربه dengan fathah hamzah dan ra, ومعناه بالكسر الوطر والحاجة. Makna kalau dengan huruf berbaris bawah irb maknanya adalah watir. Falamma qadha zaid watara, watara itu adalah hajah, keinginan, kebutuhan. Wa kadza bil fath, begitu juga kalau seandainya dengan berbaris atas arab, lakinnahu yutlaqul maftuh aidan ala al-'udud, tetapi kalau dia berbaris atas arab juga terkadang disebutkan kata-kata Arab itu adalah ke anggota tubuh itu sendiri, yakni barangnya. Qala Khattabi fi Ma'alim As-Sunan, hadhihi al-lafdhah turwa 'ala wajhaini fath wa kasrah. Lafaz ini diriwayatkan dengan dua sisi atau dua cara, dengan fathah dengan kasrah. Qala wa ma'nahuma wahidun, maknanya ada satu. Wa huwa hajatun nafsi wa watruha, yaitu kebutuhan jiwa dan keinginannya. Yuqalu li fulan ala fulan irb, seseorang memiliki kebutuhan kepada orang lain. Jadi kebutuhan itu tidak hanya irb, itu tidak hanya sebatas untuk syahwat, tapi kebutuhan maknanya. Wa arab wa irbah wa ma'rabah ay hajah. Ya, makanya kita lihat kitab Asy-Syaukani namanya Nailul Autar. Nail meraih, autar jamak dari watar, yakni meraih keinginan-keinginan. Jadi seorang yang membaca buku Nailul Autar ini sudah kebutuhan dia sudah terpenuhi semuanya di dalam masalah fikih itulah. Ya. Baik. Qala al-ulama makna kalam Aisyah radhiyallahu taala anha. Ulama mengatakan makna dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, annahu yanbaghi ilakumul ihtirazu anil qiblah. Makna dari perkataan Aisyah, sepantasnya bagi kalian untuk hati-hati di dalam mencium. wala tatawahhamu min anfusikum annakum mithl nabi fi istibahatiha li'annahu yamliku nafsah. Janganlah kalian beranggapan bahwa diri kalian itu seperti nabi, ya, di dalam bolehnya untuk mencium dikarenakan nabi menguasai dirinya. Wa ya'manul wuqu'u fi qublatin yatawalladu minha inzal. Ya, bahwasanya terjamin kejadian di dalam kubla berefek kepada keluarnya mani. Kalau nabi itu bisa. Kalau kalian enggak mampu, ah gitulah. Itu maksudnya. Ya. Au syahwah atau dalam syahwat. Au haijani nafsi wa nahwi dzalik atau bergejolak jiwa dan yang lainnya. Wa antum la ta'manuna dzalik, kalian tidak bisa dijamin untuk itu. Fa tariqukum il inkifaf anha, maka cara kalian adalah untuk menjauh darinya. Ya, jangan lakukan. Ini yang bisa lebih menjamin. Wa fihi jawazul ikhbar an mithli ma an mithli hadha mimma yajri baina zawjaini 'ala al-jumlati lid-darurah. Dalam hadis ini bolehnya menceritakan tentang seperti ini akan apa yang terjadi antara suami istri secara global. Tidak boleh rinci. Haram hukumnya untuk dirinci. Secara global aja. Mandi, kami mandi bareng. Nah. Ya. Tapi enggak boleh disifatkan bagaimana mandinya dan seterusnya. Apa yang dia lihat enggak boleh, wallah. Ya, haram itu. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya, orang yang malamnya dia berkumpul dengan istrinya lalu dia ceritakan apa yang terjadi sama istrinya, ini sama dengan apa? Setan. Laki-laki mendatangi setan perempuan di hadapan yang lain, ya, maka gak boleh dia ceritakan secara rinci. Tapi ini dia ceritakan secara global lid darurah, ya, karena darurat. Wa amma fi ghairi hali darurah famanhi anhu. Adapun dalam kondisi tidak kondisi darurat, maka itu dilarang. Ya, dilarang. Apalagi kalau menceritakannya dengan rinci. Ya, karena ada kawan dengan kawannya, saking karena sudah terlalu setia dengan kawannya baru menikah berceritalah dengan kawannya. Nah, inna walid haramkum. Ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini karena nanti ada pembahasannya adalah mubasyarah. Ini baru qiblah. Qiblah. Yaitu kita baru pembahasannya adalah mencium. Nanti mubasyarah insyaallah akan kita bahas bagaimana hukum mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita lihat kalau ada pertanyaan, ya. Tayyib, ini ada beberapa pertanyaan. Waktu kita puasa, bolehkah kita bersiwak? Boleh. Karena Nabi selalu bersiwak. Dalam seluruh keadaan beliau bersiwak. Malahan ketika ditanya kepada Aisyah apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat dia mendatangi rumah istrinya, Aisyah mengatakan pertama yang dilakukan dia adalah bersiwak. Nah, ini dalam kondisi puasa atau tidak puasa? Bagaimana hukum menjual makanan waktu siang Ramadan untuk orang non-muslim? orang yang tidak, orang non muslim, dia tidak berpuasa karena tidak syaratkan bagi dia mereka untuk berpuasa, karena syarat berpuasa adalah muslim. Akan tetapi kalau ini adalah bentuk dari tempat yang terbuka, atau misalkan ya tempat tapi ditulis itu dilarang, muslim dilarang masuk, yang boleh non muslim aja, maka hal yang kondusif seperti ini lebih baik dia tinggalkan, jangan dia lakukan. So ini adalah membuka celah bagi orang-orang yang lemah imannya. Dia memfasilitasi fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang lemah iman, sehingga ada di antara mereka memang dia tidak puasa sama sekali. Wallahu a'lam. Apakah pembuahan janin buatan pada siang hari Ramadan itu membatalkan puasa? Baik. Pembuahan janin itu dari mana asalnya? Kalau seandainya dia asalnya adalah dari mani yang bukan suami istri, haram hukumnya. Ini pertama. Tentang pembuahan janin yang dimakan dengan bayi tabung. Kalau dia dengan mani bukan suami istri, hukumnya haram. Kalau seandainya maninya keduanya adalah suami istri, lalu kapan dikeluarkan? Ya, kalau pengeluarannya siang Ramadan, maka dia keluarkan maninya. Ya, kalau secara manual istilahnya, maka batalkan karena inzal, adanya keluar mani. Tapi kalau dikeluarkan malam lalu diproses siang, tidak ada masalah karena tidak ada hubungannya lagi, karena dia sudah terpisah, dia bukan dalam pembahasan ya pembuahan. Wallahu alam, boleh jadi sesuatu yang terjadi antara hubungan suami istri, dia berhubungan pada malam hari, baru pembuahannya setelah waktu fajar. Ya, proses yang ada di dalam rahimnya perempuan ya, tidak langsung pada saat itu, boleh jadi adalah pada masa, karena spermanya laki-laki itu masih bisa bertahan hidup untuk beberapa jam. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pembuahan, proses pembuahan itu setelah masuknya waktu siang atau setelah terbitnya fajar. Kalau seandainya maaf, mereka melakukan hubungan badan sebelum terbit fajar. Ya. Nah, jadi proses pembuahan itu sendiri tidak menjadi membatalkan atau tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah ya, proses pengeluarannya, inzal dari mani itu sendiri. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.